Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'ah. Wa na'udzu bika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ihshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Irzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pecinta ilmu yang kami cintai. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya yang kita sudah sampai kepada halaman 62. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi bidaraini amin ila anqal. Ini babnya seorang guru, seorang alim dengan dirinya sendiri. Maksudnya, apa yang seharusnya dilakukan seorang alim? Al-khamis ashar, yang ke-15. Ayu hafidhu alal mandubadi, hendaknya menjaga terhadap amalan-amalan sunnah asyara'iyyati menurut syariat. Baik al-kauliyati yang sifatnya yang diucapkan, awil fi'liyati atau yang dikerjakan. Fayulazimu, maka hendaknya seorang alim harus melazimi tilawat al-Qur'ani, membaca al-Qur'an, wa zikrullahi dan zikir kepada Allah Ta'ala, bil qalbi wal lisani, dengan hati dan lesannya. Dengan hati dan lesannya berzikir, membaca Al-Quran, artinya harus punya waktu untuk itu. Wa kadzalika ma warada, begitu juga yang datang dari Nabi, minad da'awati, doa-doa Nabi, wal adhkari, zikir-zikir baginda Nabi, fil laili wan nahari, baik itu zikir malam hari atau zikir siang hari. Dan juga hendaknya seorang alim harus punya wirid, minas solati, daripada solat. Solat-solat sunnah yang ditekuni selain daripada solat yang dilakukan oleh orang awam. Orang awam melakukan solat fardu, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Maka kalau seorang alim harus punya lebih dari itu. Wa hajjil baiti dan haji ke Baitul Haram, ke rumah Allah, ke Makkah al-Mukarramah. Mahma qadir ala dhalika, semampunya, selagi mampu, ada kesempatan melaksanakan ibadah haji. Kalimat mahma qadir ini isyarat bahwasanya jangan jadikan umroh haji itu malah jadi prioritas. Tugasnya ngajar. Nanti setiap hari ngantarkan umroh. Nggak ngajar jadinya. Ini ustaz. Jadi kalau selagi mampu artinya punya waktulah tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali untuk ziarah haramain. Wassalatu ala nabi. Wassalatu ala nabi, melazimi salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatahu, menanamkan kecintaan kepada Nabi, wa ijlalahu mengagungkan Nabi, wa ta'zimahu mengagungkan, wa ijlalahu memuliakan Nabi, wa ta'zimahu mengagungkan Nabi, wal adaba dan membiasakan dengan tata krama inda sama ismihi. Subhanallah, bukan untuk orang alim saja, kita pun harus inda sama ismihi, di saat mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada pengagungan, penghormatan. Wa dzikri sunanihi, di saat disebut sunnah Nabi. Imam Malik rahimahullah taala kalau ingin membaca hadis mengagungkan wibawa majlis. Imam Muhammad Al-Bakir kalau membaca hadis Nabi wajahnya pucat karena seolah-olah dia melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar membaca kala-kala, tidak, hadir baginda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, misalkan dia menghadirkan Nabi seolah-olah Nabi berucap di hadapannya. Begitulah penghormatan. Jadi sambung Nabi bukan sambung sanad secara ilmu, akan tapi harus ada batin yang sambung. Wasadis asyar yang ke-16, ayyu amilan nasi, hendaknya seorang alim, seorang ustaz itu memperlakukan manusia bimakarimil akhlaki, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Siapa? Ustaz memperlakukan orang dengan akhlak yang mulia, karena itu contoh penerus Nabi, dan Nabi bu'itha liyutammima makarimal akhlak, Nabi menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia dimulai dari mintolaqatil wajhi, dari cerianya wajah, menebar keceriaan wajah kalau ketemu siapapun. Bukan tampak cemberut kayaknya khusyuk, waduh Allah, Allah. Bukan begitu. Bahkan wajah Nabi itu seolah-olah garisnya semua itu garis senyum. Kalau ketemu orang kelihatan senyum saja, menyenangkan. Ada orang mukanya serem kayak monster kan? Bukan sebenarnya kayak monster semua. Cuman dia memang gak biasa senyum. Itu sama istrinya senyum. Kalau ketawa hanya kayak robot. Kenapa sih nebar semuanya kok susah? Tampil wajah ceria di hadapan orang. Wa ifsya'is salami, menyebarkan salam. Jangan pelit deh mengucapkan salam. Biarpun itu anak kecil, Nabi bersalam. Biarpun itu orang awam, bahkan mungkin orang yang bermaksiat, tapi ahli la ilaha illallah dia. Karena mungkin dengan salam yang tulus dari kita itu menjadikan tergugah hatinya, tersentuh hatinya. Permasalahan kita adalah tidak biasa dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, susah kita mengucapkan salam. Dan kita mengucapkan salam kepada saudara kita di pinggir jalan bukan pengen dibalas. Kita pengen dibalas oleh Allah, bukan dibalas oleh dia. Dia enggak jawab enggak apa-apa. Kasihan dianya. Biasakan assalamualaikum. Orang-orang di kampung, apalagi orang awam yang jauh dari agama, ternyata pembukanya adalah assalam. Wa it'ami ta'ami, semampunya memberikan makan. Apakah kita kirim kue kalau kita punya? Apapun. Ngundang asalkan tidak repot mereka. Wa kadhnil ghaidhi, dan menahan marah, sebab mereka orang macam-macam. Beda kalau kita urusan dengan santri, urusan dengan orang luar. Santri mah beda ya, begitu santri. Datang memang untuk belajar agama, belajar akhlak. Tapi kalau berurusan dengan orang di luar, bermacam-macam model. Makanya dia harus punya stok ketabahan dan kesabaran kalau mau jadi ustaz. Kadzmil ghaid, menahan amarah. Mukaffil adza 'anil nasi, jangan menyakiti orang termasuk dengan kendaraannya, motornya, segala macam. Jangan biasa dengan lesannya. Wahtimalihi minhum, dan juga menahan atau bersabar menahan ikhtimalihi dari gangguan minhum dari mereka. Sabar. Diganggu oleh tetangga, diganggu oleh ini. Kalau seandainya alhamdulillah di sini masya Allah tetangga baik-baik, enggak ada yang ganggu, enggak ada. Tapi barangkali ada seorang juru dakwah masuk satu kampung, kampungnya tidak bisa nerima, penuh kesabaran. Itu untuk mengangkat derajat. Kalau kita masuk di kampung Sendang sini, alhamdulillah enggak ada masalah, semuanya baik-baik. Tidak ada gangguan, tidak ada ini. Ini digambarkan Syekh Hasyim Asy'ari, kan tidak semua orang begitu. Ada mau diuji, mau diangkat derajatnya oleh Allah, lihat. Salah satu sahabat bangun pondok. Meninggal beliau, Allah mengampuni. Sahabat kami bangun pondok. Baru 5 hari gendangnya hancur semuanya. Dilempari sama tetangganya. Kayaknya bilang, wah Allah mengangkat derajat ente. Semoga ente Allah mengangkat derajat ente dengan cara itu. Dilempar gendengnya, Masya Allah. Santrinya pada ketakutan. Tapi alhamdulillah pondok di sini subhanallah dimudahkan. Allah mengangkat derajatnya warga Sendang. Cawi-cawi membantu semuanya. Ada ini pilih. Semuanya ada kebaikan-kebaikan seperti itu. Artinya ini nasihat dari Syekh Hasyim Asy'ari. Barangkali ada ustadz-ustadz yang mendengar suara ini. Itulah nasihatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Harus kita punya kesabaran yang lebih di saat menghadapi masyarakat yang berbeda-beda. Problemnya pun bermacam-macam. Model manusia bermacam-macam. Watak bermacam-macam. Lihat, permasalahan juga bermacam-macam. Kualitas sholatnya macam-macam. Ada yang enggak sholat sama sekali, ada sholatnya duhur saja, ada sholatnya macam-macam. Wal-itharo bimakarimil akhlaki mintolaki. Wal-ithari, majrur semuanya. Wal-ithari mementingkan orang lain. Oh, ciri. Ini akhlak mulia. Ithar mendahulukan orang lain. Dalam segalanya, ya kalau jalannya sempit ya, Ustaz berhenti tidak apa-apa sebentar, biar orang lain lewat dulu. Kalau ternyata mereka mempersilahkan kita lewat karena kita memang berhak lewat duluan, ya tidak apa-apa. Tapi jangan mentang-mentang. Itsar, watarkir istitsar, jangan minta diutamakan, setiap jalan harus diutamakan, masuk kampung dimuliakan. Saya prioritas, enggak perlu pakai begitu. Memprioritaskan orang lain sesuai dengan prosedur, enggak perlu minta diprioritaskan. Ada saat-saat tertentu dia harus prioritaskan, misalnya kalau orang lain memprioritaskan itu urusan mereka. Umat memprioritaskan, mendahulukan seorang ustaz dalam segalanya itu hak, itu kewajiban mereka, kewajiban kita sebagai umat memprioritaskan guru. Tapi seorang guru tidak pantas meminta untuk diprioritaskan, didahulukan dalam segalanya. Kita tidak perlu meminta. Kalau orang lain memuliakan misalnya, nah ini karena baiknya umat itu. Nggak apa-apa diterima. Walinsafi, dan biasakan dengan keinsyafan. Insyaf, maknanya luas sekali. Insyaf itu menyadari kebenaran orang lain, menyadari kelebihan orang, menyadari kelebaikan orang. Watarkil istinsaf, jangan menuntut orang untuk mengerti kebaikan kita. Jangan menuntut orang mengerti posisi kita. Ke pasar, pergi belanja ke pasar, menuntut orang ngerti kalau dia ustaz, stres dia. Orang di pasar kan tidak semuanya tahu kalau dia ustaz. Kadang-kadang orang, ini tidak boleh, ini. Makanya semua, mana-mana merasa dia ustaz, ini kurang ajar, benar sama saya. Ngomongnya enggak enak, stres nanti orang itu jalan kemana-mana. Karena suka istinsaf, menuntut orang untuk mengerti dia. Dia dong yang seharusnya mengerti, wong dia ustaz kok. Orang awam bagaimana dituntut untuk mengerti kita? Tidak semuanya punya kemampuan berpikir yang sama, yang memadai. Mana? Jadi tidak pantas seorang ustaz minta orang lain selalu ngerti kepada dia. Artinya minta penghormatan, kalau minta mengerti minta penghormatan, minta ini dan. Tapi hendaknya kita mengerti tentang orang insaf. Watarkul istinsaf. Wa syukri tafadduli, bisa berterima kasih kepada kebaikan siapapun. Wa ijadir rohati, berusaha untuk mewujudkan kenyamanan, rohah nyaman. Wasa'i fi qada'il hajati, berusaha untuk menunaikan hajatnya umat yang sakit, yang ini, bisa mungkin dong. Mungkin dia tidak punya uang, tapi dia bisa berbicara kepada orang yang punya uang. Mungkin dia bukan seorang dokter, mungkin bisa berbisik kepada seorang dokter untuk membantu. Wabadlil jahi fi syafa'ah. Kepada orang, Ustaz kalau mau ngomong-ngomong gampang, kalau orang lain mungkin susah ngomong, tapi menggunakan pangkatnya sebagai seorang Ustaz yang terhormat dan dimuliakan ini untuk kemaslahatan umat, untuk berikan pertolongan. Watalattufi bil fuqara'i, dan lemah lembut kepada orang fakir. Ini adalah kunci besar keberhasilan seorang Ustaz. Orang fakir jangan ditinggalkan. Kami sering ingatkan bahwasanya ada orang kalau bangun pondok biasanya yang dihubungi adalah orang kaya untuk cari donatur. Bantuan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah yang sesungguhnya. Dengar baginda Nabi, inna Allah sayansurukum biduafaikum, dalam riwayat bifuqaraikum, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu karena orang lemah-lemah yang ada di kiri kananmu, karena orang-orang fakir yang ada di kiri kananmu. Makanya kalau kita punya hajat besar, Anda mungkin seorang pengusaha ingin membuat sebuah perusahaan atau ingin mengembangkan perusahaan, pertama kali yang hendaknya kita minta tolong adalah Allah melalui mendekatkan diri kita dengan orang-orang fakir, orang-orang lemah. Baru setelah itu Allah akan mengirim kita orang-orang kuat. Kalau seorang ustaz pun demikian, jangan orang fakir didupakan karena kekuatan Allah melalui mereka. Artinya Allah akan berikan pertolongan melalui si fakir, si tertindas, si sakit. Janji Nabi. Janji dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَتَحَبُّبِ إِلَى الْجِيرَانِ, tahabbub menanamkan kecintaan kepada tetangga. وَالْأَكْرِبَاءِ, sahabat-sahabat atau kerabat-kerabat, kerabat akribai, kerabat-kerabat. وَالْرِفْقِ بِالْطَلَبَةِ, lemah lembut dengan para santri. وَإِعَانَتِهِمْ, membantu dalam menuntut ilmu. Wabirrihim, berbuat baik kepada para santri. Tugasnya ustaz bukan membuat perpecahan, tugas ustaz bukan membuat keresahan, menjadikan hati saling cinta di antara para tetangga, para saudara, kerabat. Bahkan di dalam dakwah pun harus indah ini dicontohkan. Misalnya ada orang melakukan kesalahan dalam satu kewajiban, bukan dengan cara yang kasar, apalagi dengan merendahkan, enggak benar itu. Ingat, wa idara, kalau melihat man la yatimmu salatahu, kalau melihat orang yang salatnya enggak sempurna, la yatimmu, tidak menyempurnakan siapa orang salatahu kepada salatnya, wa taharatu, dan bersucinya, wa taharatahu, au syai'an, atau sesuatu minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban, kalau melihat orang yang tidak sempurna di dalam melaksanakan kewajiban baik sholat atau yang lainnya, arsyadahu, hendaknya sang ustadz memberikan petunjuk kepada orang tersebut, bitalattufin, dengan kelembutan, warifkin, dan penuh kasih. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama seperti halnya fa'ala, telah mengakukan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salam, ma'al a'rabi, kepada seorang a'rabi, orang awam, orang kampung, orang desa, orang pegunungan, orang yang jauh dari kota, punya sifat yang belum punya adab, orang pegunungan. Jangan tersinggung orang gunung ya. Ini di bukit kuning, kaki gunung sudah di sini. Maksudnya orang yang tidak beradab, orang Arab itu kalau ngomong seplas-plas gitu, polos, angkat suara depan Nabi. Alladzi bala fil masjid, ada seorang Arabi berkencing. Orang Arabi tidak ngerti, biasa kencing di mana-mana. Datang ke tempatnya masjid Nabi, kencing di masjid. Para sahabat Nabi langsung berdiri. Mau dikejar, mau dipukulin itu orang. kencing di masjid. Nabi minta stop. Jangan. Pertama dia tidak mengerti. Kalau tidak boleh kencing di tempat ini. Dia enggak ngerti. Yang kedua, kalau kau kejar, kencingnya akan kemana-mana, tambah banyak najisnya. Yang ketiga, kalau dia menahan kencingnya, bisa saja dia sakit gara-gara itu. Biarkan. Setelah itu melihat akhlak Nabi, terpesona lah dengan Nabi, jatuh cinta dengan Nabi, beres urusan semuanya. Bama Muawiyah bin al-Hakam hina takallama fi salat, ada orang ngomong dalam salat, ditegur dengan ini sholat tidak boleh berbicara. Nabi menegurnya halus. Tidak dengan cara menyakitkan sok gitu, enggak ada. Dan itu ilmu diturunkan kepada sahabat beliau, diturunkan kepada putra cucu beliau. Bahkan kisah Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain melihat seorang tua itu wudunya salah. Sudah tua wudunya salah. Sayyidina Hasan masih kecil, mau ngingatkan enggak pantas. Berbisik dengan abangnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan bisik Sayyidina Husain, bisik dengan Sayyidina Hasan. Ini ada orang salah dalam berwudu. Gimana ngingatkannya? Kecerdasan Sayyidina Hasan dan Husain keluar. Yuk, kita berlomba aja untuk wudu, biar dia yang jadi juri. Pak, Pak, boleh minta tolong, Pak? Apa, Nak? Saya mau wudu berdua, ini mana yang lebih bagus antara wudu saya dengan wudu adik-adik saudara saya ini? Oh iya, cepat wudu. Wudu yang benar. Rapi semua. Akhirnya orang tua itu bilang, ya enggak benar wuduku rupanya. Hebat, nasihati halus. Pergi berpikir, oh wudu yang benar. Semuanya berhujah, saya diajar oleh kakek saya begini. Saya diajari kakek saya begini. Nah kan, halus, enggak usah. Oh, salah wudunya, wudu apaan itu, tidak sah. Astagfirullah, berapa tahun sudah begitu? Aduh, dibawa lagi ke 10 tahun, bingung sekolah. 10 tahun sholatku tidak berguna, putus asa. Orang sholat akhirnya itu. Ya, hati-hati, dakwah itu halus. Wasami asyar yang ke-17. Ayyutahhira batinahu. Mensucikan batinnya. Yang membersihkan Allah, kita berusaha. Thumma zahirahu. Zahirnya juga, batinnya, hati, pancaran perilaku zahirnya, minal akhlaqir radiati, dari akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek, wa ya'muruhu, dan memakmurkannya. Memakmurkan dirinya bil akhlaqil mardiyati, dengan akhlak yang diridhai. Akhlak yang diridhoi oleh Allah dan disenangi oleh orang namanya akhlak mardiyah. Allah ridho, orang senang. Fa minal akhlaqir radhilati, termasuk akhlak yang hina dan akhlak yang rendah adalah al-ghillu, menyimpan kebencian kepada sesama umat Nabi Muhammad. Wal hasadi, dan kedengkian. Wal baghi, pembangkangan, enggak bisa. Maunya bagi pembangan, bagi itu satu sifat, pengennya itu melakukan reaksi yang akhirnya orang menyakiti. Ada orang ngomong selalu bantah, ada orang ini gini, bagi. Gak bisa dinasihati bantah, dinasihati pun langsung, kamu juga, nah itu bagi. Kamu aja gitu nasihati saya, lah itu. Kenapa sih? Al-bagi. Wal ghadab li ghairillahi, bermarah bukan karena Allah. Kalau bicara marah, marah itu jelek. Kalau tidak melalui petunjuk. Marah itu jelek kalau tidak melalui petunjuk. Tapi marah itu, kalau orang tidak punya marah juga cacat jiwanya, cacat mentalnya. Maka marah itu, kalau dipandu oleh syariat Nabi Muhammad, dipandu dengan akal, marahnya sesuai dengan prosedur. Tidak marah kecuali ada petunjuk dari Nabi, akalnya mikir, maka marah itu akan menjadi sifat yang sangat mulia. Yaitu sifat syaja'ah, pemberani. Orang perang tidak marah gimana? Nembak lawan atau nusuk perutnya lawan. Harus ada marah. Tapi marah sesuai dengan prosedur. Sekarang parang sama tetangga, sama-sama Islam berantem. SMP, SMP sama SMP sebelahnya berantem, gulet. Umat Islam dengan umat Islam berantem. Itu bukan syajaah itu. Syajaah itu adalah melawan lawan-lawan musuh-musuh Allah. Akan tapi lihat, kalau sudah marah tidak dibantu dengan akal dan syariatnya, sudah satu sifat yang sangat jelek. Anaknya enggak salah dimarah-marahi. Dan bahkan mungkin dipukul. Istri yang enggak salah dimarah-marahi. Dipukul. Terus apa itu? Itu akhlak yang jelek, marah. Yang jelek, melengish, menipu. Menipu dalam segalanya. Ada omongannya, ada disisipkan tipuan. Perilakunya pun demikian. Mau dagang pun enggak bakal benar kalau sudah ustaz kayak begitu. Wal kibru sombong. Wal kibru sombong. Apa yang diandalkan? Sombong dengan ilmunya. Kalau sudah mati, hilang ilmu. Itu dicabut oleh Allah. Kadang waktu hidup pun sudah dicabut oleh Allah ilmu. Pangkat orang menyanjungnya, orang muliakannya. Sombong dengan itu semuanya. Runtuhlah. Karena kalau dia hamba terkasih Allah, jauh dari kesombongan. Jauh dari kesombongan. Kalau sudah dikuasai sombong, sudah merasa dia bukan hamba Allah lagi. Runtuh dia. Ilmunya tidak manfaat. Hina di dunia, hina di akhirat pada hakikatnya. Kelihatannya disanjung sama orang, sebenarnya tidak. Waria, ria. Ada ria, ada ujub di sini. Ada ria, ada ujub, ada ikhlas. Ria itu berbuat baik. Ria itu membesarkan amal baik di depan manusia. Kalau ujub membesarkan amal di depan mata sendiri. Ria itu ingin dikagumi oleh orang karena amalnya. Kalau ujub adalah kagum dengan amalnya sendiri. Beda. Dua-duanya adalah tidak diterima oleh Allah. Kalau ikhlas, berbuat amal untuk Allah. Ikhlas. Wal riya'u riya. Berbuat baik bukan karena manusia, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kalau ujub bangga, enggak ada orang dermawan di sini seperti saya. Enggak ada orang baik di sini seperti saya. Ujub bangga. Akhirnya muncul perendahan kepada orang lain. Wasum'atu, ingin didengar segala bentuk kebaikan. Walau berbuat baik harus diketahui orang. Karena tidak mengharapkan sanjungan dari Allah. Yang diharap sanjungan dari manusia, menjadi sum'ah. Sum'ah biar didengar orang. Termasuk di dalamnya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Sum'ah, senang popularitas, kemasyhuran. Masuk kampung tahu, masuk pasar pada tahu, masuk sana tahu, bangga petentang. Semuanya tahu saya ini. Wah, top. Fir'aun juga terkenal. Bangganya. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Masyur ya. Abu Lahab masyur, disebut dalam Al-Quran juga. Pengen terkenal. Setan juga terkenal. Iblis terkenal. Godaan terbesar bagi juru dakwah adalah as-syuhratu fitnatun. Kemasyuran adalah fitnah. Para ulama pengennya itu dakwah sampai beres, enggak usah dikenal namanya. Enggak pengen disanjung di dunia, pengen disanjung di akhirat. Wal-bathar, kesombongan dengan menolak kebenaran. Al-bathar, kesombongan yang menjadikan orang menolak kebenaran. Gara-gara dia seorang pejabat tinggi, dikasih nasihat sama ustadz kampung, bukan level saya. Gara-gara dia seorang profesor, doktor dalam ilmu apa? Ilmu dunia. Dinasihati ustadz kampung, kamu itu apaan? Botor. Sifat sombong. Al-kibru batarul haqq. Kesombongan itulah menjadikan orang menolak kebenaran. Wa tama'u tama', rakus, oh enggak selamat rakus ini. Khirs, rakus itu menyiksa. Bikin orang tuh jadi kejam, lebih jahat dari manusia, dari binatang yang jahat. Binatang itu sejahat apapun kalau rebutan dunia itu sesaat. Kalau sudah pada kenyang semuanya diam. Kalau manusia sudah rebutan dunia, kalau kenyang tambah hidup pikiran jahatnya. Madi bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mali wasyarafi li dinihi. Nabi menyebutkan, lihat, orang punya sifat tamak kepada dunia dan tamak kepada pangkat. Digambarkan oleh Nabi bahwasanya kalau engkau melihat dua serigala lapar, serigala saja sudah serem, satu, dua lagi lapar lagi, gambaran yang mengerikan. Serigala itu punya sifat kalau dia sendiri itu aman, dia kalau makan nyantai, lep, lep. Tapi kalau sudah berdua melihat temannya mengambil, padahal dia mulutnya ada, nggak terima dia. Dia lagi makan, kemudian lihat temannya juga lagi makan kambing, gitu, dia noleh. Jadi serigala lapar lagi. Dua serigala lapar dilepas di gerombolan kambing tidak sebahaya orang yang rakus kepada dunia dan rakus kepada pangkat. Ya, orang rakus kepada dunia dan pangkat menghancurkan agama. Kakak adik sudah tidak peduli rebutan waris, na'udzubillah. Tidak pandang di bapaknya sama ibunya sama. Lihat manusianya. Bahkan katanya juga ustad. Kiai meninggal dunia. Punya anak dua, ustad-ustad muda. Rupanya akhlaknya akhlak iblis tadi. Wah, rebutan kantin. Rebutan santri-santrinya 525. Dibagi dua. Berarti berapa? Kan ada kos-kosannya. 262, setengahnya dibahas. Karena 25 dibagi 2 gak bisa. Repot itu, na'udzubillah. Maka tarbiyah itu penting, pendidikan kayak begini nih. Kalau sudah jadi ustaz jangan dianggap sepele. Wah, kedengkian, gak pandang dengan adiknya. Gara-gara tamunya dicikat adiknya sudah marah. Kenapa kok cikat? Itu kan tamu saya. Oh, dari tamu kan orang kenal semuanya anak kiai. Wah, marah lu. Kenapa kamu jualan bakwan? Kan sudah ada bakwan di warung saya. Bakwan dibahas. Ustaz bahas bakwan. Jangan dianggap tidak ada ini, hati-hati. Ilmu bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Hei para santri, kalian mau jadi ustaz, hati-hati. Kalau lihat teman ustaznya berhasil, alhamdulillah, senang. Muncul penyakit dengki tadi, hasad. Dengki. Tamak, habislah. Tamak itu wah, korbannya banyak kalau sudah tamak. Santri jadi korban. Punyanya kena tamak lagi. Dikit-dikit jual kerudung. Gak apa-apa, ambil dulu. Bayarnya nanti. Murah-murah, bagus-bagus. Santrinya 1000 ngambil semuanya. Katanya gak bayar, bayarnya gampang. Baru ngomong gampang, 2 hari sudah ditagih oleh utusannya. Yang gak bayar, hati-hati loh, gak berkah. Waduh, serem banget bayar. Minggu depan lagi ada kerudung lagi. Weh, santri buat cari untung ini. Karena tamak tadi. Wal khayala, sombong. Sombong biasanya ditampilkan dalam bentuk sombong-sombongan pakaian. Kalau pakai baju mereknya terbagus merek Hauha. Iya, mereknya di dalam lah, jangan di luar. Mereknya taruh depan sini. Hauha mereknya. Pakai sarung yang merek paling mahal. Hauha. Wah, mereknya taruh di depan itu. Agak dipeloroti sedikit sarungnya. Kalau duduk langsung kakinya taruh di atas, mereknya sarungnya pas di lututnya. Nyorot muka. Merek sarung apa tadi? Hauha. Gak tahu ini. Pakai cincinnya. Baru cincinnya. Berlian. Orang awam enggak ngerti berlian, ala paling kaca pecah dibilang gitu sama orang awam. Tapi dia sudah bangga petang-petang. Kalau pakai berlian, dibohongin orang lagi buat berlian itu sebenarnya. Jamnya. Jamnya merek Elek. Merek ada merek Elek yang mahal tuh, Bro. Artinya enggak perlu kita berbangga-bangga. Itu adalah termasuk khayala. Kalau pakai baju yang bagus, mobil bagus, itu tidak dilarang. Nabi juga dalam peperangan kuda Nabi bagus, onta Nabi bagus. Untuk sebuah hajat. Yang enggak boleh masuk wilayah sombong. Berkendaraan mewah sombong, pakai baju mewah sombong, sombong, sombong. Naudzubillah. Bajunya mahal, harganya begini, pamer tahun ini. Kasih baju biasa. Apaan nih? Sorry, saya enggak biasa begitu. Kalau kumpul sama santri yang diomongin, wah, makanan mahal-mahal. Wah, saya kemarin ke rumah makan begini, satu porsi 800 ribu. Buat anak pondok sebulan itu. Wah, enaknya. Sama santrinya. Santri yang ngiler sana. Bangga-banggaan. Belum tahu rasanya nasi pecel Madiun itu. Enaknya kayak apa pagi-pagi naik kereta gitu. Cuman 4 ribu ya. Ngapain 600 ribu? Jadi orang Madiun dengar nak. Pecelnya Madiun tuh enak. Celmadi. Apa itu Celmadi? Apa Pak Celmadi? Pecel Madiun. Oh, Madiun. Baik. Baik. Wa tanafus fid dunya. Ustaz berlomba-lomba urusan dunia. Ya Allah, jadikan ini ilmu manfaat untuk kami, ya Allah. Nasihat mulia dari Syekh Hasyim Asy'ari. Tanafus fid dunya. Wal mubahah, bangga-banggaan. Mobilnya dipamerin ini. Mau bangga dengan dunia, aduh. Coba saja seorang muslim mukmin ustaz baru beri mobil harganya 3 miliar. Baru diparkir di sebuah mall, sebelahnya miliknya orang kafir 7 miliar mobilnya. Mau apa? Mau bangga-banggaan dunia, tetap kalah, dunia bukan bagian kita kok. Hah? Bangun rumah, rumah ini dibangun oleh berapa? Habis 10 miliar. Dasar lingkungan perumahan elit mahal. Tetangganya baru buat berapa ini? 60 miliar, kan kalah kan? Enggak bangga-bangga dengan dunia sengsara itu orang. Wal mudahanatu. Mudahanah itu adalah takut mengingatkan sahabat, takut mengingatkan kawan. Karena takut hilangnya urusan kepentingan dunianya. Mudahin. Mudahin itu pengecut. Ustaz, gara-gara dikasih duit sama seorang Pak Haji yang kaya. Sudah terbeli, enggak berani ingetin. Nanti kalau saya ingetin, wah enggak dibantu lagi pondok saya. Mudahin. Seorang teman dengan teman mudahan, nah temannya melakukan kesalahan, enggak berani ingetin. Kenapa enggak aku ingetin dia? Wah kacau kalau saya ingetin dia, nanti dia enggak traktir saya. Mudahin penyakit. Mudahanatu. Wattazayyun linnasi. Action di depan manusia. Tampil punyom. Bukan untuk Allah. Dalam urusan dunia, urusan ini, dia memperbaiki semua urusannya hanya untuk dipandang manusia. Bukan dipandang oleh Allah. Pakai baju sendiri niatnya beda loh ya. Imam Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda Nabi. Itu bajunya bagus-bagus. Bajunya bagus-bagus. Dalam riwayat Imam Hasan Basri, bajunya bagus, ditegur sama orang. Nabi kan bajunya sederhana dan sebagainya ini. Tapi beliau pakai baju bagus. Kenapa kau pakai baju bagus? Niatnya apa? Aku sengaja pakai baju bagus begini. Biar bajuku ngomong. Jangan kasihani saya ya. Saya sudah cukup. Nah ini. Untuk tidak merengek ke orang. Enggak nanya kiai dibilang, aduh, mas sepeda saya kempos. Makanya, pecik carikan sepeda nanti, hati-hati. Jangan ngomong, jangan cerita. Aduh, anak saya nomor 3 kemarin seragamnya robek. Dibelikan dong sama orang. Menampakkan agar orang ini cukup. Nampakkan cukup. Sayyidina Hasan menampakkan dirinya cukup biar orang enggak kasih. Kenapa? Beliau cucu Nabi, siapa yang enggak cinta Nabi? Berlomba-lomba orang untuk memberikan pertolongan. Kalau Imam Hasan mengatakan, ah, apa ya Imam Hasan? Ah, apa? Akan berikan pertolongan. Tapi beliau adalah orang yang afif. Antang merengek. Menampakkan dengan baju mewahnya. Baju mewah. Baju bagus. Tapi tujuannya bukan merengek. Sekarang pakai baju bagus hanya untuk, kenapa kok pakai mobil bagus, baju bagus? Untuk mengimbangi, nanti kalau duduk sama orang kaya kita bisa nyesuaikan deh. Sebab kadang orang kaya merendahkan ulama, jadi pakai baju hanya untuk itu. Kita tidak ingin disanjung oleh si A, si B, si C. Harus begitu seorang ustaz. Baju compang camping pun tidak akan menjadikan rendah. Ada kisah Rabi'i. Diutus. Yang mengutus bukan Nabi, utusannya Nabi lagi. Rabi'i datang sebagai utusan. Datang ke tempatnya raja. Datang ke tempatnya pembesar raja. Dia dengan baju compang-camping, dengan tongkat, sudah tua. Jalannya pun sudah enggak tegap. Ibaratnya ditendang, ya miring, jatuh. Tongkat miring. Pengawal, mau ketemu siapa? Saya diutus oleh utusannya Nabi Muhammad. Baik, masuk. Yang lain datang keraja tuh kesot dengan berjalan dengan pinggulnya, dengan pahanya, dengan dia dengan tenang biasa langsung duduk di samping sang raja ini, sang pembesar ini duduk dengan biasa. Lalu sang raja ini bertanya, siapa engkau? Ana rasulu rasuli rasulillah, utusannya utusan Nabi Muhammad, bukan utusan Nabi Muhammad. Utusannya, utusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengutus orang, orang ini mengutus di? Bingung dia, langsung kebayang Nabi Muhammadnya kayak apa. Yang diutus, utusan-utusannya saja punya keberanian kayak begini. Di hadapan saya gak bergetar, di hadapan saya gak takut. Ininya saja kayak begini, yang modelnya compang-camping saja kayak begini. Bagaimana dengan Muhammad? Nabi besar di mata dia langsung. Utusannya kiai ya kelemak-kelemek, enggak model. Model penakut. Assalamualaikum, Mbak Ji. Sopo iki? Anak utusan-utusan. Untuk apa kau datang ke sini? Aku datang ke sini untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah saja. Omongannya enggak pakai ragu lagi. Bajunya enggak pakai baju merek Hoho tadi. Mobilnya enggak pakai BMW, Mercy, enggak ada. Compang camping, wibawa Allah beri. Cari wibawa harus pakai kemewahan dunia, bertentangan dengan manhajnya Syekh Hasyim nanti. Dan manhajnya baginda Nabi SAW. Wahubul madhi bima layam lam yaf'al. Jangan sampai senang disanjung sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Kalau sudah orang cinta sanjungan, wah, dia mencari sanjungan macam-macam. Kebaikan orang lain pun diaku-aku. Sampai akhirnya keramatnya orang diaku-aku. Tahu enggak kejadian di sana? Itu aku sudah tahu, ada orang yang datang ke sini tak bilang. Entar lagi kejadian. Padahal enggak ada hubungannya. Ngaku-ngaku keramatnya orang, biar dianggap keramat dia. Pengen disanjung sesuatu yang dia tidak melakukannya. Hina. Baik, masih banyak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lah ini bahasa masyari nasihatnya untuk siapa? Untuk ustadz. Ini nasihat spesial buat ustaz. Kalau ustaznya begini ya top deh, habis dah semuanya indah, dakwah indah, semuanya indah. Dakwahnya antara ustaz dengan ustaz enggak ada hasud, enggak ada dengki. Ustaznya lembut peringainya. Tidak sombong. Lihat, ada wibawa. Tidak ada dengki, tidak ada kebenci. Aduh, indah. Enggak ada rebutan pangkat, enggak ada rebutan dunia. Ayo kita renungi itu. Jadi bahan renungan deh. Kalau memang kita merasa sebagai ustadz, renungi itu semuanya. Kenapa kok rebutan saya dengan adik saya, dengan kakak saya, dengan paman saya? Naudzubillah, sampai tidak tegur sapa bertahun-tahun. Enggak bisa ketemu. Simpangan terus. Kalau ada acara bareng langsung alasan. Kalau dia ada acara di luar dan seterusnya. Wah, ini musibah besar. Enggak pantas menjadi ustaz. Para santri, jadilah ustaz sesuai dengan petunjuk Mbah Hasyim Asy'ari. Dengar. Kalau ingin mulia. Kelas ulama itu kesesatannya apa kata Imam Ghazali menyebutkan di dalam Al-Kashf wa Tabyin, di dalam mengungkap orang-orang tertipu, ulama disebutkan ranking satu. Ranking satu orang-orang tertipu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah sultannya ulama. Beliau nasihati ulama wajar. Jadi orang-orang tertipu ranking satu adalah dari kalangan ulama. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari ketertipuan. Allah mengampuni kita semuanya. Membimbing kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur angkatan kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Abu Ja'far, saya tinggal di Jakarta. Saya ingin mengetahui makna ayat yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi penuh kasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu yang terdapat dalam surat Al-Fatih ayat 29. Sebagian orang menerjemahkan ayat ini menjadi dahi yang menghitam karena keseriusan dan seringnya kita sholat wajib maupun sunnah. Pertanyaan saya, apakah memang harus seperti itu, dahi menghitam, untuk membuktikan diri kita sebagai ahli sholat? Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang bersama Nabi di antara sama kaum muslimin penuh kasih dan cinta. Tapi dengan musuh Allah, dengan kafir, tegas keras. Tarahum ruk'an sujjata yabtahuna fadla minallahi wa ridwana. Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan karunia dari Allah. Tarahum, kamu melihat mereka. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Dari wajahnya akan terlihat bekas sujud. Ahli tafsir menjelaskan ahli bekas sujud ini bukan jidat hitam. Ini adalah memang terjemahan baru. Kalau jidat hitam, tarahum simahum, tanda pada mereka terlihat fi wujuhim, di wajah mereka, fi wujuh min athari sujud, karena bekas sujud. Bekas sujud di antaranya para ulama mengatakan karena banyaknya sujud di malam hari, Allah akan berikan nur di wajahnya di siang hari, sehingga apa, dipandang oleh orang menyenangkan. Biarpun orangnya hitam kelem, mana ada bekas sidat nanti kalau orangnya hitam? Hah? Sebagian mengatakan simahum nanti akan kelihatan di surga nanti. Bahwasanya ini adalah ahli sujud. Nanti di akhirat akan diberi oleh Allah nur, cahaya secara khusus wajahnya orang-orang tersebut. Jadi tidak, bukan jidat hitam itu. Jidat hitam itu 3 hari dibuat bisa. Gosok-gosok karpetnya agak keras. Kasih kalpanak sedikit luka nanti besok. Bekas hitam. Masya Allah. Sholatmu kok sampai jidatmu begini nih, gimana? Khusuk bagaimana? Khusuk saya gosokin. Saya juga ada hitam di sini. Tapi ini memang karena gosokan betul nih. Bukan karena sholat. Cuman bisa jadi memang seorang yang sholatnya banyak lalu membekas di jidatnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sedikit digosok agak tebal dikit biar agak hitam. Sudah masuk riak yang sesungguhnya itu. Kenapa kok agak lama-lama di ya, biar cepat membekas. Itu gak dicari-cari itu yang sujudnya sampai hitam jidatnya itu gak dicari-cari. Pokoknya ukuran dirimu sendiri wahai para santri. Kalau engkau menekan kepala agak lama, agak digosok begini, terus terlintas di hatimu biar hitam, sudah riak, puncaknya riak itu nanti. Biar kelihatan sama orang, wah jidatnya hitam ahli sujud. Tapi ingat, kita juga tidak boleh suudon kalau orang jidatnya hitam, mungkin memang sujudnya luar biasa. Tapi bukan itu tanda, nanti jangan kamu cari tanda itu, sujud yang benar, biarpun gak pakai jidat hitam. Usah jatahmu lembut, gimana bisa hitam ya? Apalagi kamu tidak pernah punya karpet, pakai lantai, nggak hitam-hitam itu. Itu mengingat satu sisi, jangan mencari jidat hitam. Tapi kita juga tidak boleh prasangka buruk kepada orang lain jidatnya hitam. Tapi itu tidak ada urusannya dengan ayat ini, masalah jidat hitam. Jidat hitam sama dengan apa namanya? Mata kaki hitam. Anak santri semuanya mata kakinya hitam. Lihat saja. Kenapa belajarnya enggak di kursi, pakai sila. Coba aja lihat itu. Santri itu semuanya begitu, yang enggak pernah pakai kursi kaki itu. Karena kelamaan duduk. Jadi bukan jidat hitam itu sebagai ayat terjemahan makna ayat itu bukan jidat hitam, bukan. Simahum tertampak di wajah mereka dari bekas daripada banyaknya sujud. Sebagaimana mengatakan Allah memberikan keceriaan sehingga orang menjadi senang melihatnya, nyaman dengannya. Kemudian ada nur yang Allah titipkan. Kemudian di akhirat nanti akan tampak cahaya itu yang sesungguhnya. Ya. Bukan hitam, cahaya, nur. Cahaya, nur. Masa cahayanya hitam? Nggak ada. Tapi ingat jangan suudon kepada orang yang jidatnya hitam, awas hati-hati. Suudon juga penyakit buruk di dalam hati. Kalau orang jidatnya hitam, katakan semoga Allah, semoga dia tulus dengan jidat hitamnya karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Kamali dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah ada keterangan tentang mengambil sumpah dengan Al-Qur'an seperti pengambilan sumpah presiden atau pejabat pemerintahan lainnya? Padahal kan dalam ilmu nahwu dikenal dengan huruf qasam. Syukur atas jawabannya, Buya. Sumpah, kita tidak ada urusannya dengan ilmu nahwu ya. Nahwu itu adalah membahas tentang bab al-qasam. Tapi kita urusan dengan ilmu agama. Di dalam pembahasan fikih ada namanya babul qasam, bersumpah. Sumpah yang diperkenan adalah sumpah dengan nama Allah dan dengan sifat-sifat Allah. Tidak diperkenankan kita bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat Allah. Tapi Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha. Allah boleh bersumpah dengan wal asri, boleh. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah dan dengan sifat-sifat Allah. Baik, ini dari sisi itu. Kemudian Al-Quran kalamullah. Maka kalau bersumpah bil-Quran, dengan Al-Quran, ulama sebagian tidak ada masalah. Karena Al-Quran kalamullah. Kalamullah apalagi menurut akidah kita ahli sunnati wal jamati. Al-Quran kalamullah. Sifatun qadimatun azaliyatun. Itu termasuk daripada sifat-sifat Allah, maka boleh bersumpah dengan Al-Quran. Adapun meletakkan Quran di kepala, tidak tahu dari mana itu sumbernya. Cuman maknanya boleh taglid, memberatkan agar orang bersumpah itu. Maksudnya sumbernya itu maksudnya apa? Setiap dikit-dikit sumpah Quran, sumpah dengan nama Allah. Adapun meletakkan Quran di atas kepala bukan suatu yang terlarang, asalkan dia sendiri punya wudu. Memberatkan itu namanya taglid. Bukan sumpah meletakkan Quran. Aku sumpah Quran. Apa sumpah Quran maksudnya? Sumpahnya tetap billah dengan nama Allah. Aku tidak melakukan ini. Lalu Quran di atas, diletakkan di atas kepala. Ini namanya taglid. memberatkan biar dengan Al-Qur'an. Makanya sumpah itu kadang-kadang di tempat yang berwibawa, masjid setelah sholat asar. Ayo. Itu untuk taghlid, memberatkan. Tapi sumpah itu tidak ada hubungannya dengan itu. Sumpah itu adalah mengatakan billahi, tallahi, wallahi, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Termasuk Quran masih dikatakan bisa, karena Quran termasuk kalamullah, sifat Allah. Tapi urusan meletakkan Quran di kepala, itu tidak ada hubungannya dengan sumpah tadi. Tidak ada hubungannya dengan sumpah, ini hanya namanya taghlid. Dan taghlid bukan sesuatu yang terlarang. Ya, taghlid itu memberatkan saja, biar orang semakin hati-hati. Dan sumpah sendiri adalah berat. Maka jangan gampang sumpah, biarpun benar pun kita tidak perlu bersumpah. Jangan royal sumpah. Yang sering sumpah, jadi hilanglah kepercayaan seseorang. Omongan jangan selalu dibarengi sumpah. Maka kalau omongan kita selalu kita barengi dengan sumpah, maka omongan yang tidak dibarengi dengan sumpah, orang gak percaya lagi. Kok gak ada sumpahnya? Jangan biasa bersumpah. Biarpun benar, tidak dihimbau untuk kita banyak sumpah. Baik, Allah alam bisa. Cukup ya. Bismillah, tutup. Kita tutup dengan doa. Buka bersama, jangan lupa besok. Jangan sampai yang datang menjadi tidak datang. Kita yang belum datang, ayo datang. Bawa orang lain. Sampaikan kepada yang lainnya untuk bisa buka bersama di sini. Rentetan acaranya seperti biasa jam 4 sore. Kita ada pengajian di sini. Ada mungkin agak sedikit beda ya. Kita akan doa. Mendoakan siapapun yang telah mendahului kita, orang tua kita ya. Doa untuk orang telah meninggal dunia. Mendoakan guru-guru kita. Membaca zikir, solawat. Baru nanti ada tausiah. Setelah itu kita doa. Nah, jangan lupa doa yang selama ini kita baca itu asyhadu alla ilaha illallah, itu jangan dibaca di majelis saja. Hendaknya setiap saat kita memperbanyak doa itu. Apalagi di malam-malam hari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu kan doanya Siti Aisyah untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi baca ibu sambil jalan dia masak, sambil potong bawang grengeng-grengeng di dapur jam 3 menjelang sahur, asyhadu alla ilaha illallah itu. Jangan dibaca di majelis saja. Saya lupa mau mengingatkan masalah ini. Ya. Kemudian jangan lupa masalah pendaftaran pondok pesantren segera. Yang mau mendaftarkan segera. Ini saja. Jangan lupa bergabung untuk bisa berjuang di pondok ini. Niat yang kuat, niat yang besar, niat yang banyak untuk kebaikan. Maka kalau niat Anda serius benar, Allah akan mudahkan semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka alu syadir. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua kami, berikan kepada mereka kasih sayangmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga ulama kami dan jaga kami, jauhkan kami dari sombong, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, ya Allah. Engkau maha tahu tentang hati kami, ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, ya Allah. Kami serahkan kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari cinta pangkat, jauhkan kami dari cinta dunia, jauhkan kami dari berbangga dengan dunia. Dan jadikan, ya Allah, kebanggaan kami adalah semua yang kau banggakan, ya Allah. Jadikan kecintaan kami semua yang kau cintai, ya Allah. Jadikan kecintaan kami semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, yang bisa berjuang bersama kami, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La